بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah nahmadullah wa nashkuruh segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang masih memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga di malam hari ini walillahil hamd kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali bermudzakarah di bait min buyutillah di rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Tentunya ini adalah merupakan nikmah azimah yang wajib bagi kita semua untuk senantiasa bersyukur ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa istiqamah menghidupkan rumah-rumah Allah dengan tilawatul Quran, dengan qiraatus sunnah, membaca sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita bersyukur. Kemudian di antara nikmatnya pula walhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dengan bi'ah thayyibah, dengan lingkungan yang baik, yang bi'idznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat membantu kita di dalam mendidik anak-anak kita sehingga mereka terdidik di atas kitab Allah dan di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang sudah diberikan ini jangan sampai kita ingkari. Jangan sampai kita tidak bersyukur sehingga berbalik yang tadinya berupa nikmah menjadi naqmah. Berbalik menjadi azab bagi kita semua. Nas'alullah as-salamah. Ya. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Melanjutkan pembahasan kita, pada pertemuan yang telah lalu kita telah mengambil beberapa hadis. Di antaranya adalah athar yang datangnya dari Abdurrahman bin Abza. Beliau menyatakan atau menukilkan yang dinisbatkan kepada Dawud alaihi salam, "Qul lil yatimi kal abir rahimi." Jadilah engkau bagi anak yatim seperti bapakmu, seperti anakmu, seperti bapak terhadap anaknya, bapak kandung daripada anaknya. Ya. Kemudian telah kita baca beberapa fawaid yang ada di dalam hadis ini. Di antaranya telah kami sampaikan pada pertemuan yang telah lalu ucapan daripada Asy-Syaikh Al-Allamah Zaid Al-Madkhali terkait dengan potongan azhar ma akbah al-faqr ba'dal ghina sampai kepada dalala ba'dal huda, ya. Artinya tidak lebih jelek kefakiran ketika ditimpa oleh seseorang, ketika seseorang tertimpa kefakiran tersebut setelah dia diberikan kecukupan, dan lebih parah daripada itu setelah dia diberikan petunjuk kemudian dia disesatkan. Maka kata Syekh di sini, Di sini setidaknya ada dua perkara. Yang pertama, husnul tasarrufil mal, seseorang memanajemen dengan baik harta yang dia miliki sehingga dirinya tidak terjatuh kepada kefakiran, ya. Kemudian yang kedua, as-sabat wad-dawam ala ma an'ama Allah 'ala al-fardil muslim, yaitu ketetapan, ya. Kekokohan dan istiqamah, dawam terus-menerus di atas nikmat Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah-ibadah, ya. Dan seterusnya sampai kami sebutkan fal haq nurun wal huda dhiddur radi. Kami sebutkan itu. Namun setelah kami lihat ternyata tidak ada alifnya. Nah, saya yang salah. Ya, ana yang salah, maka kami berikan tanbih di sini wal huda dhiddur radi. Ya, karena dia diakhiri dengan alif yang bengkok, tidak diakhiri dengan hamzah setelahnya. Ya. Berbeda artinya kaedah di dalam bahasa Arab, ikhtilaf al-mabna yadullu ala ikhtilafil ma'na. Ya. Ini kita pegang kaedah ini, perbedaan mabna, perbedaan bentuk tubuh daripada kalimat itu menunjukkan perbedaan makna, walaupun terkadang tidak jauh. Seperti ini kami baca kemarin di durradi, ar-radi maknanya hina, rendah dan yang semisal dengan itu. Adapun ar-rada di antara maknanya adalah al-huda didurrada, ar-rada yaitu al-halak. Ya. Al-halak, kebinasaan. Ya. Petunjuk itu lawannya kebinasaan. Artinya seseorang ketika tidak mendapatkan petunjuk, dia akan binasa. Dia akan binasa. Maknanya tidak jauh berbeda, namun perlu kita berikan tanbih. Hal ini adalah kesalahan dalam pembacaan. Maka kami rujuk, alhamdulillah, kami lihat kembali ternyata ana yang salah di dalam membaca. Ala kulli hal, kami bertaubat kepada Allah atas berbagai macam kesalahan yang sadir dari diri kita. Naam. Kemudian kita ambil pada pertemuan yang lalu hadis selanjutnya, isna' ma tasna' biwaladik idribhu ma tadribu waladak. Ya. Lakukan apa yang kau lakukan terhadap anakmu. Ya. Ketika engkau memukul anakmu, ya pukul juga anak yatim. Artinya di antara adab kita terhadap mereka, ya kita mentarbiah mereka dengan tarbiah yang memang diajarkan di dalam Islam. Ketika memang dibutuhkan dharb, dibutuhkan untuk kita memukul, maka labas, ya, dipukul. Bukan berarti anak-anak tidak dipukul sama sekali. Ya. Perkaranya wasat. Ini beberapa hadis yang sudah kita baca. Tayyib, insyaallah naqra man yaqra. Naam, Zidan, bismillah. Bab adabul yatim. Naam. Lanjut terjemah. Bismillah. Hah? Baik. Qala bab adabul yatim. Bab selanjutnya adalah bab adab terhadap yatim, ya, adab terhadap anak yatim. Hakikatnya bab ini adalah takkid atas bab-bab sebelumnya, ya. Takkid atas bab-bab sebelumnya terkait dengan bagaimana kita bermuamalah terhadap anak-anak yatim. Qala haddatsana Muslim. Muslim bin Ibrahim, ya. Allahu a'lam zahirnya Syekhul Bukhari yang mengambil hadis dari Syu'bah adalah Muslim bin Ibrahim Abu Amr Al-Azdi Al-Basri Al-Farahidi, ya. Thiqah Imamun Hafiz, dijuluki Musnid Al-Basrah, dijuluki Musnid Al-Basrah. Qala haddathana Syu'bah, 'inda man? Syu'bah Adan. Ha? Syu'bah bin Hajjaj. Syu'bah bin Hajjaj bin Wird Abu Bistam ma'ruf, ya, Al-Ataki. Al-Wasiti. Beliau adalah imamun fil hadis, ya. Siapa yang tidak mengenal Syu'bah? Beliau adalah imamun fil hadis, sampai-sampai karena kelihayannya dan kecerdasannya dan banyaknya hadis yang beliau hafal, Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri pun yakhdha' lahu, ya. Maknanya apa? Sufyan Ats-Tsauri tunduk kepada Syu'bah bin Hajjaj karena ilmunya, ya, karena ilmunya, dan memuliakan Syu'bah. Bahkan di antara yang memberikan julukan Amirul Mukminin fil hadis adalah beliau. Sufyan Ats-Tsauri menyatakan beliau adalah Amirul Mukminin fil hadis. Kenapa disebut demikian? La yataqaddamuhu ahad. Tidak ada yang mendahulinya di dalam ilmu hadis, ya. Di dalam ilmu hadis, ya, diberikan lakop dengan lakop yang seperti ini. Bahkan disaksikan pula oleh Hamad bin Zaid rahimahullah. Qarin, ya, mereka ini hidup semasa, mengambil satu sama lain, ya, mengambil hadis dari beliau dan sebaliknya. Hamad ibn Zaid, kata beliau, idza khalafani Syu'bah, ya, idza khalafani Syu'bah, ketika Syu'bah menyelisihi aku, ya, fi masalah au kama qala, atau fil hadis, atau di dalam hadis, kata Hamad ibn Zaid, sirtu ilai, aku akan condong dan berjalan bersama Syu'bah. Bayangkan, siapa yang tidak mengenal Hamad ibn Zaid, salah satu dari Hamadain yang ma'ruf min a'immatil hadis, ada dua, Hamad bin Zaid dan Hamad bin Salamah, ya. Beliau ketika berselisih di dalam tentang satu hadis dengan Syu'bah, ngalah, mundur Hamad ibn Zaid. Ini karena luasnya ilmu hadis yang dimiliki oleh beliau rahimahullah. Dan beliau juga apa? Beliau juga qudwah di dalam banyak hal. Adanya Hamad ibn Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam Al-Ataki, beliau contoh, ya, contoh di dalam menuntut ilmu tidak diragukan lagi, ya. Ribuan hadis yang beliau hafal, dan dari awal Adabul Mufrad kita sudah membaca sekian hadis yang diriwayatkan oleh Syu'bah, ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Syu'bah. Beliau adalah contoh di samping di dalam menuntut ilmu, begitu juga di dalam khidmah membantu syekh atau membantu gurunya. Di dalam membantu gurunya. Di antara apa yang beliau ucapkan, kata beliau, kata Syu'bah, kullu ma katabtu anhu hadithan, setiap orang yang aku menulis darinya hadis, artinya dia mengambil hadis dari fulan tersebut, fa ana lahu abdun, maka aku baginya adalah seorang budak, artinya bimanzilatil abd, saya berkedudukan sebagaimana budak. Bagaimana budak ya, ketika muallim atau syekhnya membutuhkan sesuatu berada di depan, bimujarrat hadis, dengan satu hadis saja zahir dari ucapan beliau, berapa syekh yang beliau ambil hadisnya? Ratusan ya yang diketahui. Ana lahu abdun, aku adalah budaknya. Fa ini adalah contoh kudwah bagi kita semua, bagaimana para penuntut ilmu di dalam membantu gurunya. Di zaman sekarang, nas'alullah as-salamah, jangankan membantu, di zaman dahulu berkata-kata kasar atau mengeraskan suara di hadapan gurunya pun mereka enggan. Di zaman sekarang mendelik ya. Santri mendelik kepada ustadznya. Siapapun itu yang kita anggap sebagai guru, memberikan nasihat kepada kita, atau bahkan orang yang lebih tua daripada kita, famin haqqihi alaina, di antara hak beliau atas kita, nahtarimuhu, kita menghormatinya. Ya, bukan melawan, bukan kurang ajar. Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan apa? Laisa minna, bukan bagian dari kami, man lam yarham saghirana wa lam yuakir kabirana, siapa yang tidak menyayangi anak-anak muda daripada kami dan tidak menghormati yang lebih tua daripada kami. Laisa minna, kata Rasulullah, maknanya laisa minna yaitu tidak berada di atas petunjuk kami. Petunjuk kami adalah menghormati yang muda, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, terlebih lagi kepada guru. Ya, jadi sangat pas. Ana lahu abd, kata Syu'bah, aku menjadi budaknya, membantu di dalam setiap perkaranya, mengambil nasihat-nasihatnya. Ya, bukan malah dikurang ajari. Ya, bukan malah dikurang ajari. Walaupun itu sekedar guru yang menyimak kita, kita menyetorkan hatta murojaah sekalipun. Ya, hatta murojaah sekalipun. Beliau bimanzilatil muallim, beliau berkedudukan sebagaimana guru. Maka ihtarimu, hormati mereka. Jangan kita kurang ajar kepadanya. Apalagi mendebat, apalagi mengolok-olok, ya, mengolok-olok dengan olokan-olokan yang jelek. Ya, akhirnya tidak barokah ilmu yang antum dapat. Ketika guru antum-antum olok-olok, maka beliau ini kudwah bagi kita semua. Kalau antum tidak akan diminta untuk demikian posisinya, artinya sampai berkedudukan sebagaimana budak. Budak ini melakukan apa saja. Hatta tuannya ketika kecapean, budak pun menggendong tuannya di atas pundaknya. Di zaman dulu, ya. Yahi, guru-guru antum tidak akan setega itu kepada antum. Ya. Maka ihtarimu, hormati mereka, guru-guru kita. Beliau pun Syu'bah, ya, juga qudwah di dalam ibadah. Di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berada pada barisan terdepan di dalam beribadah kepada Allah. Bahkan dikatakan oleh Al-Baqarawi, ya, dan banyak para a'imah menyaksikan tentang bagaimana ibadahnya beliau. Kata beliau, "Ma ra'aitu ahadun a'bad lillahi min Syu'bah." Aku tidak pernah melihat orang yang paling beribadah melebihi Syu'bah bin Hajjaj. Sampai-sampai kata beliau, "Laqad 'abada Allah hatta jaffa jilduh." Beribadah kepada Allah beliau ini sampai kulitnya mengering, 'ala 'azmi. Di atas tulangnya, kulitnya ini kering. Karena apa? Karena khusyuknya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan itu kata beliau, waswadda, dan menghitam. Kulitnya menghitam karena banyaknya beribadah kepada Allah. Contoh beliau adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Di dalam qiyamul lailnya sampai tatawarram qadamah. Rasulullah SAW membengkak kakinya karena tulul qiyam, panjangnya solat di malam hari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Maka contoh bagi kita, beliau pun juga sebagai qudwah. Jadi ketika ada yang mendatangi kamar kita, disalami atau ditok-tok, dibangunkan, ya, untuk membangunkan kita agar kita persiapan melakukan sholat subuh atau untuk melakukan qiyamul lail, jangan merasa tidak senang, ya, jangan merasa tidak senang. Sampaikan, jazakallah khair ya ammi, antum sudah membangunkan kita. Kalau tidak seperti ini, ana tidak akan bangun. Atau mungkin bahkan kalau tidak ditok-tok kayak gini, atau bahkan mungkin butuh untuk disiram, ya. Karena syaitan haris, ya. Syaitan lebih kuat di dalam menggoda dan membisiki kita. Belum. Masih lama subuhnya, masih lama azannya, terus begitu syaitan. Ya. Sampaikan jazakallah khair. Jika kita tidak bisa menyampaikan dengan ucapan, kita doakan beliau jazakallah khair yang telah membangunkan kita di malam hari atau menjelang subuh. Ya. Jangan malah kurang ajar. Ya, jangan malah kurang ajar. Atau tidak didengarkan. Bangun. Ya, ini ibadah. Ya. Harus dipaksakan. Karena ketika kita terbiasa sejak sekarang, kedepannya biiznillah, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, antum akan terbiasa. Tanpa dibanguni antum akan bangun sendiri. Usia-usia sekarang ini para talabah, baik itu santri yang ada di sini ataupun banat, ya, ketika sudah terbiasa sejak usianya yang masih muda, biiznillah, besok-besok kalian akan sadar dan akan bangun sendiri tanpa dibanguni. Nikmah azimah, kalian akan mendapatkan talazzud, ya, nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun. Bangun langsung dengar katanya Ami Fulan datang, langsung berdiri duduk. Jangan masih ditinggal tidur lagi. Kadang ada yang bangun, keluar nyari tempat pojok, ngeblak lagi di situ. Ya. Lah. Sayangi diri kita, ya. Sekarang mungkin antum tidak merasa, tapi kalau antum mulai dewasa, mulai mengemban beban di pundak antum, antum akan merasakan itu. Antum akan merasakan manfaatnya. Walhamdulillah. Dulu anak waktu masih mondok, Ami Fulan semoga menjadi pemberat amalan beliau ketika membangunkan kita di akhir daripada malam, akhir daripada malam, bahkan detik-detik menjelang sholat subuh, namun masih ada waktu antum mau melakukan qiyamul lail. Ini simat min simat tullabil ilm, ya. Sifatnya penuntut ilmu demikian, ya. Mudawamah alal qiyam, setidaknya antum bisa dapat witir walhamdulillah. Semangat, ya, semangat. Jangan kemudian loyo, kemudian dibangunkan tidur lagi lah. Apalagi pindahnya ke lantai dua sana. Lantai dua sana siapa yang membangunin? Akhirnya kebablasan sampai subuh. Ya, jangan. Jangan demikian. Akhirnya kebablasan sampai subuh. Ala kulli hal, bangun langsung ke kamar mandi, ngantri-ngantri enggak apa-apa di sana. Ya, ngantri di kamar mandi. Ambil wudu, atau yang mau mandi tafadhol mandi lebih seger. Ya. Beliau adalah qudwah di dalam beribadah kepada Allah sampai mengering kakinya dan menghitam. Ya. Begitu juga beliau adalah qudwah fil ata, di dalam bersedekah dan memberikan yang beliau miliki. Ya. Tentunya pada sekian hadis ini sudah kita pelajari bagaimana Islam menganjurkan kita dan memberikan motivasi kepada kita untuk kita senantiasa memberi. Ya. Untuk kita senantiasa memberi. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Di antaranya adalah fil ata, di dalam memberi. Wallahi ya ikhwan, hajatin nas, kebutuhan manusia yang paling pokok di zaman sekarang ini tidak kita pungkiri, ya. Artinya mereka lebih membutuhkan uang atau harta atau bahan makanan, ya, di zaman sekarang ini ketika mereka tidak mampu, mereka lebih membutuhkan itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan mana qasad malun min sadaqah, harta itu tidak akan berkurang daripada sadaqah. Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, barang siapa yang berada pada hajat saudaranya, artinya kita tahu saudara kita ini sekarang lagi genting membutuhkan bantuan kita, imma dia ditimpa musibah atau dia lagi mungkin kecurian hartanya habis ludes, atau mungkin kita tahu beliau tidak mempunyai pekerjaan. Tentunya orang kalau tidak kerja dan diketahui fulan bukan anaknya orang yang mampu, artinya tidak ada dakhil, tidak ada pemasukan, maka dia butuh bantuan kita. Dan ini adalah apa bahasa Indonesianya, objek, ya, betul, objek. Objek kita untuk kita mendapatkan rahmat Allah sehingga dengannya Allah akan memasukkan ke surga. Dan lebih dari itu, kan Allah fi hajatih, Allah berada pada hajatnya, artinya ketika Anda membutuhkan bantuan orang lain, ketika Anda merasa diri Anda butuh sesuatu, dengan tanpa Anda mengucapkan kebutuhan Anda kepada orang lain, Allah fi hajatih, Allah berada pada kebutuhannya dia. Tahu-tahu datang fulan, kebetulan mungkin rumah Anda kehabisan beras, subhanallah belum gajian, ya, subhanallah belum gajian. Kita ingat subhanallah dulu pernah membantu fulan, ikhlas lillahi ta'ala. Tahu-tahu datang tok-tok, assalamualaikum. dianteri nasi satu piring. Ya. Kan Allah fi hajati. Allah ada pada hajatnya dia. Dia lapar, Allah datang dengan makanan untuk dia. Atau tidak harus langsung seperti itu. Mungkin fulan datang tok-tok. Assalamualaikum. Ya akhi, ini ada pekerjaan. Ya. Ini ada pekerjaan, insyaallah faedahnya lumayan. Mungkin disuruh yang profesinya sopir, disuruh nyetir, yang profesinya sebagai pedagang ya diberikan orderan misalnya, ana butuh roti, butuh makanan ini, butuh itu dan sebagainya. Ya. Kita tinggal gerak saja, langsung jadi uang. Ini bentuk hajah Allah ada padanya. Beliau qudwah, ya. Imam Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam Al-Ataki, beliau adalah qudwah. Diceritakan satu waktu ada seorang yang disebut-sebut beliau adalah Sulaiman bin Mughirah, datang kepada Syu'bah menangis. Sebabnya apa? Himarnya mati. Artinya himar pada saat itu ibaratnya apa? Ibaratnya seseorang membutuhkan sebagai alat bantu dia berjalan, atau sebagai alat bantu membawakan barangnya, ya. Ibaratnya manusia butuh himar. Sulaiman ibn al-Mughirah datang kepada Syu'bah menangis. Kenapa? Mata himari. Nangis karena himarnya meninggal. Ditanya oleh Syu'bah, kam zamanuha, berapa harganya yang kau beli waktu itu? Kata beliau, thalatha dananir, 3 dinar. Syu'bah pada saat itu, artinya Syu'bah bukan orang kaya. Bukan orang kaya beliau. Maka dikatakan beliau makan dari saudaranya. Beliau punya 3 dinar. Diambillah oleh Syu'bah, thalatha dananir, ini adalah 3 dinar. Kata beliau, ma indi ghairaha, aku tidak punya selain 3 ini. Subhanallah, harganya 3 dinar. Beliau di rumahnya punya 3 dinar. Artinya apa? Sedekah fi mahalli, sedekah pada tempatnya, walaupun kita harus kehilangan seluruh yang kita miliki, lebih berfadilah, lebih bermanfaat. Diberikan 3 dinar tadi kepada Sulaiman ibnu al-Mughirah. Fakana hadha, atau fakana hadhil kisah, maka kisah ini terus diceritakan. Bukan beliau yang menceritakan, orang yang menyaksikan pada saat itu. Orang yang menyaksikan beliau pada saat itu menceritakan sebagai ibrah bagi kita semua. Artinya pengorbanan beliau tidak punya. Pendahulu beliau Abu Bakar As-Siddiq, semua hartanya diberikan fisabilillah. Ya. Baik itu fisabilillah atau pada hajah saudaranya. Ketika saudaranya membutuhkan. Ketika saudaranya membutuhkan. Naam. Beliau qudwah di dalam banyak hal, ya. Begitu juga firat ala ahlil batil. Begitu juga ketika beliau membantah ahlul batil. Beliau dikenal qami' ala ahlil bidah, ya, membantah mereka. Satu ketika salah seorang dari Al-Qadariyah minta, kenapa engkau tidak memberikan hadis kepada kami? Maka beliau pun memberikan hadis yang sifatnya memberikan pelajaran. Memberikan pelajaran. Beliau menyampaikan hadis pada saat itu, hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah sampai pada akhir hadis. Yang di mana hadis ini bertentangan dengan pemahaman Al-Qadariyah. Beliau tidak membantah secara langsung, namun ketika mereka meminta hadis, beliau sampaikan. Artinya ini bertentangan dengan apa yang engkau yakini. Ya. Fahadha huwa imamun qudwah al-hafidh, imamul muhaddithin, ya, amirul mu'minin fil hadith. Dan ini adalah julukan yang pas bagi beliau. La yataqaddamuhu ahad fil hadith. Bahkan dikatakan oleh a'immah di antara mereka Asy-Syafi'i dan yang lainnya, laula Syu'bah, jika bukan karena Syu'bah, lama urifal hadith bil Iraq. Niscaya tidak diketahui ilmu hadith di negeri Irak sana. Ya. Ini semua barakallahu fikum thamarah. Ya. Bil akhir dari kisahnya beliau ini, thamarah min thamaratil ilm. Buah dari buah-buah ilmu yang kita pelajari. Fa'usi nafsi wa iyyakum, kami menasihatkan diri kami dan antum sekalian, ayyuhat talaba dan ikhwa jami'an, untuk tidak bermudah-mudahan fi talabil ilm, di dalam menuntut ilmu. Apa tujuan kita menyampaikan kisah ini panjang lebar? Kita tadi berbicara tentang kisahnya Syu'bah dari awal, ya, dari awal kajian. Sudah berapa menit lagi nih azannya ini? 5 menit lagi. 5 menit lagi masuk waktu azan, ya. Sehingga kita tidak punya kesempatan untuk apa? Untuk membaca atau menjelaskan hadis, namun maha benar Allah Subhanahu wa taala ketika menyatakan inna fi qasasihim ibratun liulil albab, sesungguhnya ada pada kisah-kisah umat terdahulu, ya, umat terdahulu yang dimaksud adalah mereka, ya, orang-orang sebelum Islam, namun umat-umat sebelum kita, kaum-kaum sebelum kita, ya, dan bahkan orang-orang sebelum kita di dalam agama ini, alladzina sabakuna bil iman, mereka pun juga qudwah bagi kita, dan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka. Bahkan Allah azza wa jal menyatakan walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Siapa mereka? As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Na'tabir. Ya, kita mengambil ibrah dari kisah-kisah mereka. Subhanallah, ketika kita melihat dan mendengarkan kisah-kisah ini, seolah-olah kisah ini terjadi di hadapan kita dan di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Ya. Dan pengingat, ya, pengingat. Contohnya kita sampaikan beliau adalah qudwa di dalam khidmatul muallim, membantu gurunya. Subhanallah, berapa banyak daripada kita termasuk al-mutakallim, termasuk yang bicara, dan kami bertaubat kepada Allah atas apa yang sudah terjadi pada kejadian-kejadian yang telah lalu, ketika kita menyakiti guru-guru kita, ketika kita menolak irsyadat-irsyadat mereka, ya. Makanya antum jangan sampai terjadi terulang kembali, ya. Jangan sampai terulang kembali. Pengingat. Begitu juga di dalam penyebaran ilmu. Ya. Qala an Jumaisah, kita selesaikan saja perawinya, ya, kemudian insyaallah kita enggak cukup kita bahas hadis ini pada kesempatan ini. Qala an Jumaisah, Jumaisah adalah merupakan perawi perempuan yang Syu'bah bin Hajjaj mengambil hadis dari beliau. Shumaisah bintu Aziz. Dikatakan beliau bin Ghafir atau bin Aqir. Ya, ada dua versi, ada yang menyatakan bin Ghafir bin Aqir. Ummu Salamah, ya. Ummu Salamah Al-Atakiyah. Ummu Salamah Al-Atakiyah. Beliau mengambil hadis, kanat dikatakan kanat imra'ah kebira, ya, wanita tua, tua renta. Beliau meriwayatkan dari Aisyah, ya, radhiyallahu anha, ya. Fa ala kulli hal, insyaallah mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Adapun hadis biidznillah nu'id, ya, kita akan ulang qiraatul hadis pada kesempatan yang akan datang, ya, pada Senin yang akan datang biidznillah. Dan pada kesempatan yang akan datang kita akan mensyarah hadis ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Nampaknya ini sudah masuk waktu azan isya. Insyaallah la nutil alaikum. Kami tidak akan berpanjang-panjang, walaupun kita lanjutkan mungkin tidak akan cukup waktunya, ya. Jadi kita khususkan pada pertemuan yang akan datang sebagai syarah daripada hadis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.